rasah dipikir duwe bojo sekala urip mong sapitan kudu digawe penak kudu kuat atine wani nanggung bebane kabeh dilakoni yen wis ngene dalane. Nina.